bosan pengen diwalasi, makih pengen disayangi, koyo pengen waktu makih sesandingan. Ku yang garang ambiriko, mangan garang ambiriko, sekape makih canggah Riko milik no iso, sunjaluk Riko milik no iso. Senjalu krika bialekna i 苦恼，更愿为卡托 bisa ambiriko selawasi yang mengambiriko tapi kelendi mani ceritoni wis beto saikini riko wising ono dikawa wong liya. Hansung karena bisa ambiriko selawase yang mung ambiriko tapi kelendi maning ceritoni wis beto saikini riko wising ono dikawa wong liya. Ojo tipatiak na isan ambi wang lio mergo isan sing sempurna. Ojo tipatiak na welas ase isan ambi gemar lape donya. Isun welas nyang riko tulus teko ati misun lan isun sing ngarepno paran piyen niku wujude. Kamar lapis iki tandane walasisan wujud terasa mong kanggo rika buka walase rika terima miak misan lega sing nyesel nang dada iki wujude rasa son rasa perih seneng sumendiale atini sun dunya wang riko rasa ngeman eman noreng dodo kepingine sun rumyati no Andone rasa ojo sampe riko kyawing isun ngersula wati kelangan riko pancene ono sun jalon krumyaten wala Andone rasa ojo sampe riko kyawe isun ngersula wati kelangan riko pancene ono sun jalon krumyaten walasi so no. sen nang dada iki wujute rasa iki wujute rasa iki wujute rasa. Kepingin nutup mata, kepingin nutup kuping. Api-api sing ngerti timbang weruh ati loro. Karuyan sing katon, karuyan sing rungu. Wong hangsun angen-angen, ojo teko pagarati. Tinggo paran welas kadung sing dampingi. Ison hang rung nyati wong liya hang tueni. Andi raso hang riko cekeli. Manis riko gawa pahit hang iso tompo. ti loro a ti. Maneng maneng ison, maneng maneng ti loro a pengen ngelarani ati ini son, tapi ojo coro ketiki sing pisan pindo ison tiloro ati mung cukup semene piaen ison sing ngarep maning. Maneng maneng iso, maneng maneng di loro ati. Maneng maneng iso, maneng maneng di loro ati. Liotino son oleh kianti hang lebih sempurna pengen ngelarani ati ini son, tapi aja coro ketiki sing pisan pindo ison tiloro ati mung cukup semene piaen ison sing ngarep maning. Maneng maneng iso, maneng maneng di loro ati. Maneng maneng iso, maneng maneng di loro ati. ke hang demeni. Biar sun pelo kri koreng ati pungkasane sing milu duwe wes kadung ison kesilap nong welasi sing kuoso mentasnya loro kepeles rasane dong iriko sing isang tuweni kepingin piareng selawase urung nyanding pujane ati sakit itu. Loro nemen ta? Pol. Loro nemen. Oh iya. Sane sing milduwe wes kadung ison kesilap nong welasi sing kuwasa mentas yang loro ada Mas Mufli. Ojo katikan ditakoni, ojo katikan diukuri, sepiro gede wala senong riko, singkiro pisok di pianding no. Mesti ni ison hang diampingi, mesti ni ison hang dueni, keliru panggon, keliru siluran welas nyesek rasane ati. Demi kembang biang tinggu kendolan hang ison sayang teko ngeliat kembang melati tinggu mamangan dilarati ison teng stene ison hang dampingi mestine ison hang duweni keliru pangkon kasiluran welas nyesek rasane ati. Tami kemambian tinggu kendola hang ison sayang teko ngeliat kembang melati demi kemambang tinggo gendola hang iso sayang teko ngeliat kembang melati tinggo mamangan dilarati iso tangi omong iso ato katok welas riko sing kekiryangan ison riko angan omong iso ato katok daman riko maneng wes kau ati niso siarerarera siarerarera siarerarera kadung wis dibuyang ojo dibubuti kenang no leleran nong lata dong we sing ti arepi ojo di lelesi tuas ngotori ringati apuo sing pengen kalo ison tempo ngepresetik walase ati kari sing riko reka yo sing riko kiapin isin sonono rekyane. Omong iso nato katok walas rika sing kekiriangan iso nriko angan. Omong iso nato katok daman rika mane wes kawo ini so Mas Mufli. Kenapa kamu gak bawa aduk-aduk lagi? Karena kalau sudah dibuang itu kenapa harus kembali? Gitu ya. Syarirarira syarirarira syarirarira. Apu sing pengen kolok disun tempo ngepresete kuala seati kari sing riko reka yo sing riko kiape sing sonono rekyane. Omong ison atau katok walas rika sing kekiriangan ison riko ini son. Omong ison atau katok walas rika sing kekiriangan ison riko angan. Omong ison atau katok jaman rika mane kaos ati nison wes kaos ati nison ison. Mestine piyen kang elan rekombu sakaran iso teko ati ison siji-sijine wong hang bisa ngerteni atin riko walas riko. Riko pikirin mong isun hang riko angen mong isun hang riko arep mesti ne pian kang elan riko busa karani sun teko wong hang bisa ngerteni atin riko welas riko sapi mesti nakani mayungi rasa nore ati sapi ro pinter riko nutup nutupi rasa tetepo ketoro mula ison hang pantas riko angeni setiap manusia itu pasti mempunyai firasat. Apalagi dengan pasangannya ya. Terus? Kalau pasangannya memiliki hati yang lain, pasti akan kerasa di hatinya. Nong moto pisau isan waca paran hang riko karepno nong ati pisau sun rungoni sopo hang riko pikiri mong ison hang riko angen mong ison hang riko arep mesti ne pian kang elan riko busa karani son teko ati cine wong hang bisa ngerteni atin riko welas riko sepi mesti nakani mayungi rasa noreng ati sepi ro pintar riko nutup nutupi rasa tetepo ketoro mesti nebyain kangelan riko busak araniso teko ati ison siti sitine wong hang bisa ngerteni atin riko welas riko sepi mesti nekani mayungi rasa noreng ati sepiro pinteriko nutup nutupi rasa tetepo ketoro mula ison hang pantas riko angeni mula ison hang pantas riko angeni. tahu gak? Seperti kaca, kaca buram. Kalau dibuat ngaca tuh gak ada gambarnya sih. Gak nyata ya. Iya, itulah rasanya kalau sakit hati. Mulet miring selesai walas iki merko sing imbang butuh riko jangkepi miakne antar ati sing goyang ison koyo pupukan tanpa kulo rasane pahit temenan podo suntan poriko sing ono manis manise ore piki koco purang tinggo tiandian nono gambiare senang sampe etian nono jawabe nono pialese koco purang tinggo tiandian nono gambiare kalau dia sudah memang tidak cinta, sudahlah tinggalkan saja. Kamu curhat. Kamu nanya. Jangan selalu bertahan di dalam kesakitan. Seperti kaca ya? Pokoknya seperti kaca deh. Mulet miring selesai walas iki merkosing imbah butuh riko jangkepi miakne antar ati sing goyang ison koyo pupukan tanpa kulo rasane pahit temenahan podo suntan poriko sing ono manis manis ore piki koco purang tinggo tian tian nono cambiare teman-teman. dewe. Thank you. mung rika ngangeni larane ngangeni kadung di sawang osi maleh.